Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang namadiju mu'arabatun, contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Di sini diberikan 4 contoh kalimat. Ya, ada yang menggunakan huruf jar yang asli, ada yang tambahan, dan ada yang menyerupai tambahan. Ya. Cara mengirob huruf jar asli, huruf jar zaid, dan huruf jar syabih bizaid. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, hal ja'a min ahadin, adakah telah datang seorang, atau apakah telah datang seseorang. Kita lihat irobnya, hal harf istifhamin, hal adalah huruf istifham. Mabniyun ala sukuni, mabni sukun, la mahala lahu minal i'robi, dia tidak punya posisi i'rob dalam kalimat. Artinya dia bukan marfu, bukan mansub, bukan majrur, dan bukan majzum. Ya, ya, karena prinsipnya ini prinsip setiap huruf itu pasti la mahala lahu minal i'rab, itu semua huruf. Nah, sehingga ketika tidak disebutkan ini juga sudah maklum harusnya. Ya, tapi di sini disebutkan la mahala lahu minal i'rab agar kita tahu bahwasannya itulah hakikat daripada huruf. Kemudian ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Ja'a adalah fi'il madhi mabni fathah. Kemudian min harfu jarin zaidun mabniun ala sukuni, min di sini huruf jar tambahan, mabni sukun. Adapun alasan ini tambahan yang sudah kita terangkan pada pembahasan sebelum ini, ya, karena apabila minnya dihilangkan makna kalimatnya tetap sempurna, ya, sehingga min di sini tidak memiliki makna tertentu, didatangkan hanyalah untuk penguat, ya, sebagai taukid, ya, taukidul jumlah wa taqwiyati atau wa taqwiyatu ma'nal fi'li, ya, wa taqwiyatu makna, ya, makna lafzi, ya, seperti itu. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah kita terangkan, ya, silakan diperhatikan lagi pembahasan sebelumnya tentang apa sih tujuan didatangkan huruf jar tambahan, yaitu sebagai penguat penekanan kalimat. Ya, sehingga ada makna penekanan. Sehingga hal ja'a min ahadin, apakah benar-benar telah datang seseorang, gitu. Ada penekanannya. Ya. Dan ahadin karena minnya adalah min huruf jar tambahan, maka ahadin fa'ilun. Silakan diperhatikan cara mengi'rabnya ini. Ini sangat penting. Dan tentunya supaya nanti kita bisa mengi'rabnya, hafalkan yang dicontohkan di sini itu. Ahadin fa'ilun marfu'un. Ahadin adalah fa'il yang dirofa. Tulisannya ahadin tapi kita sebut fa'ilun marfu'un. Kemudian apa tanda rofanya? Wa alamatu rofaihi dhammatul muqaddaratu. Dan tanda rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Ya, kenapa dia dikira-kirakan? Mana'a min zuhuri hastiholul mahalli biharokati harfil jarri zaidi. Ya, karena dhammahnya dikira-kirakan atau diniatkan atau tidak tampak, yang menghalanginya, ya, mencegah atau yang mencegah dari tampaknya terlihatnya dhammah tersebut adalah istighalul mahalli, yaitu mengedepankan terhadap kedudukannya, karena kedudukannya di situ fa'il, gitu. Ya, kedudukannya fa'il, akan tetapi ada huruf jar. Ya, sehingga tanda dhammahnya itu yang harusnya rofa dengan dhammah menjadi tidak tampak. Ya. Jadi apa yang menghalangi mana'a min zuhuri hastihalul mahalli, terhalang tampaknya dhammah tersebut oleh istihalul mahalli, yaitu memprioritaskan kepada kedudukan biharfi biharokati harfil jari zaidi, dengan harokat bagi huruf jar tambahan. Huruf jar tetap meskipun dia tambahan, dia menuntut lafaz setelahnya di jar. Bukan berarti ini tambahan, lafaz setelahnya tetap rofa'ya, enggak. Kalau ada min ya lafaz setelahnya majrur, yaitu itu maksud dari istihalul mahalli. Ya, karena memprioritaskan kepada mahalnya, posisi dengan harokat yang dituntut oleh huruf jar zaid tersebut. Sehingga hal ja'a min ahadin maknanya hal ja'a ahadun. Ahadunnya fa'il. Ya, nanti tinggal dihafalkan saja itu cara mengirufnya. Ahadin fa'ilun marfun wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu man amin zuhuri hastihalul mahalli biharokati harfil jari sa'idi. Itu kalau sudah hafal maka enak itu ya. Ketemu dengan huruf jar tambahan disuruh mengirup maka akan lancar insyaallah. Tapi kalau belum hafal ya nanti akan sulit. Ya silakan setiap i'rab yang dicontohkan dihafalkan. Kemudian contoh yang kedua, al-jumlatus saniyah laisa talibu bimaridin. Siswa itu benar-benar tidak sakit. Nah, di sini juga contoh cara mengirup huruf jar tambahannya. Laisa fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathhi. Laisa adalah fi'il madin naqis mabni fathah. At-thalibu ismu laisa. Ini kadang ada yang mengirab itu kurang memperhatikan ya. Ismu laisa, ismunya mudhaf, jangan ditanwin. Seringnya anak karena simak yang mengirab maksudnya dari para santri ya, bukan para ustadznya. Ismun laisa, ya salah, bukan ismun laisa, ismu laisa, karena mudhaf-mudhaf ilaih gitu. Perhatikan ya, silakan perhatikan, nanti anak contohkan lagi ya. Dan maaf saja anehnya ya, sudah anak perintahkan untuk perhatikan bacaan yang sudah anak contohkan, tetap pakai bacaan sendiri gitu. Pakai cara baca sendiri. Atau mungkin tidak memperhatikan audio ini ya, audio materi pembahasan tidak diperhatikan, arahannya tidak diperhatikan, sehingga ketika sudah jelas-jelas anda sampaikan, bacalah dengan bacaan yang sudah dicontohkan, ternyata tetap membaca dengan bacaan dia sendiri. A, I, U nya, harokat, dhamma, fathah, kasrohnya masih banyak yang salah ya. Maka ini pentingnya ya, pentingnya kita kalau ada audio materi ya disimak, ya disimak dengan sebaik-baiknya gitu, sehingga ketika ada arahan kita tahu arahannya ya, arahannya, dan kita bisa melaksanakan apa yang ada di arahan tersebut. Kembali ke sini, at-thalibu ismu laisa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. At-thalibu adalah isimnya laisa, dia dirofa' dan tanda rofa'nya dhammah yang terlihat. Bimaridin, nah ini perhatikan cara mengirob, ini irob yang benar. Kalau ada huruf, satu huruf maka sebut namanya. Jadi al-ba'u seperti itu, bukan bi. Bukan bi harfu jarin, bukan. Tapi yang betul adalah al-ba'u harfu jarin za'idun mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'robi. Ba di sini huruf jar tambahan, mabni kasroh, tidak punya posisi i'rob. Maridin, nah ini walaupun kasroh ya, khobaru laisa mansubun. Maridin adalah khobarnya laisa, dia dinasob, wa alamatu nasbil fathatul muqaddaratu, tanda nasobnya fathah yang tampak jelas. Tanda nasobnya fathah yang dikira kirakan itu. Kita ulangi, maridin khobaru laisa mansubun, wa alamatu nasbil fathatul muqaddaratu mana amin zuhuri hasdihalul mahali biharokati harfil jari zaidi. Itu nanti cara mengirupnya seperti itu, dengan harokat yang sudah anda contohkan itu. Kemudian rubba dharatin nafi'atun ya, al-jumlatus thalithah rubba dharatin nafi'atun. Sedikit perkara yang membahayakan itu bermanfaat. Rubba harfu jarin syabihun bizaidi, mabniun alal fathai la mahalla lahu minal i'rabi. Ruba adalah huruf jar yang menyerupai tambahan mabni fathah, tidak punya posisi i'rab. Maksudnya tidak punya posisi i'rab itu bukan tidak bisa di'irab, bukan. Tapi dia bukan rof, bukan di rofa, bukan di nasab, bukan di jar, bukan di jazm, itu maksudnya. Ya kadang ada yang suka salah paham ketika kita katakan tidak punya posisi i'rab, dia pahami oh ini kalimatnya enggak bisa di'irab. Kalau di'irab dalam arti meng-i'rab seperti ini ya semuanya bisa. Ini kan contoh sedang di'irab ini. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya dia itu bukan dalam keadaan rofa, bukan nasab, bukan jar, bukan jazm, itu maksudnya itu. Ya, saya ulangi ya. Rubah harfu jarin syabihun bizaidi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Dharatin mubtada'un marfu'un. Ya, dharatin adalah mubtada yang di rofa, wa alamatu rafa'il dhammatul muqaddaratu man'a min dhuhuri hasihulul mahalli biharakati harfil jari zaidi. Atau biharokati harfil jari asyabih bisa itu juga bisa ya, karena huruf adalah huruf jari asyabih bisa itu. Ya, jadi mudharatin ini adalah mubtada ya, yang di rofa, tanda rofanya dhammah yang dikira-kirakan, yang menghalangi tampaknya dhammah itu adalah isyhalul mahalli, yaitu dalam rangka memprioritaskan kepada kedudukan dengan harokat yang dituntut oleh huruf jar yang menyerupai tambahan. Biharokati harfil jari asyabihi bisaidi, itu lebih tepat seperti itu. Wallahualam ya, karena ruba adalah jenis dari yang ketiga. Nah, kemudian nafi'atun khobaru, khobarun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu zahiratu. Dan nafi'atun khobar yang dirofa, tanda rofanya dhammah yang tampak jelas terlihat. Kemudian al-jumlatur rabi'atu, kalimat yang keempat, safara Hamidun min Makkah ila al-Madinati bi-ta'irati. Hamid bersafar dari Mekah ke Madinah menggunakan pesawat. Ya, di sini dicontohkan mengi'rab huruf jarnya. Min harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi muta'alliqun bil fi'li safara. Min huruf jar mabni sukun tidak punya posisi i'rab berkaitan dengan fi'il safara. Maka ta ismun majrurun bi min wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Maka ta isim yang dijar oleh min, tanda jarnya fathah karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Ila harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi muta'alliqun bil fi'li safara. Dan ila huruf jar mabni sukun tidak punya posisi i'rab, dia berkaitan dengan fi'il safara. Al-Madinati ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihil kasratul zahiratu. Dan Al-Madinah adalah isim yang dijar oleh ila, tanda jarnya kasroh yang tampak jelas. Bitta'irati al-ba'u harfu jarin mabniun ala sukun ila mahalla lahu minal i'rabi muta'alikun bil fi'li safara. Dan ba di sini dia huruf jar mabni sukun tidak punya posisi i'rab berkaitan dengan fi'il safara. Dan al-ta'irati ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Dan al-ta'irati isim yang dijar oleh huruf ba, tanda jarnya kasrah yang tampak jelas. Itulah gambaran cara meng-i'rab kalimat yang di sana ada huruf jarnya, baik yang asli, baik yang zaid atau tambahan, baik yang asyabih bisaid atau menyerupai tambahan. Ya, tugas antum ya dihafalkan, ya difahami dan dihafalkan. Ini bukan boleh hafal tapi wajib hafal gitu ya. Jadi perkara semacam ini bukan oh ini boleh hafal, boleh enggak hafal, enggak. Yang semacam ini adalah wajib hafal, harus hafal. Itu tidak boleh ada yang tidak hafal. Ya, itu penekanan dari ana seperti itu. Yang terakhir akan anak contohkan ya, dari awal sampai akhir silakan perhatikan harokatnya juga ya, harokatnya, cara bacanya dan harokatnya ya, sehingga ketika kita mengirup juga atau membaca irup juga insya Allah menjadi benar bacaan dari sisi harokatnya. Kadang ada yang sebagaimana sudah sampaikan bolak-balik ya, ada yang suka pakai cara sendiri itu, harusnya tuh mau pakai kasroh itu karena tinggal baca saja kurang memperhatikan. Namanya saja i'rab itu ya harus memperhatikan i'rab yang ada. Nah, wallahu alam, ana contohkan. Hal jaa min ahadin hal harfu istifhamin mabniun ala sukuni ila mahalla lahu min al-i'rabi. Jaa fi'lun madhin mabniun ala al-fathi. Min harfu jarin zaidun mabniun ala sukuni. Ahadin fa'ilun marfu'un wa alamatu, ana ulangi. Ahadin fa'ilun marfu'un wa alamatu rafa'i dhammatul muqaddaratu man'a min zuhuri hasdihalul mahalli biharakati harfil jari zaidi. Laisa fi'lun ma'adhin naqisun mabniun ala al-fathi. At-talibu ismu laisa marfu'un wa alamatu rafa'i dhammatu zahiratu. Bimaridin alba'u harfu jarin zaidun mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. Maridin khabaru laisa mansubun wa alamatun nasbihi al-fathadul muqaddaratu man'a min zuhuri hasdihalul mahalli biharakati harfil jari zaidi. Rubba daratin nafi'atun, rubba harfu jarin syabihun bizaidi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Daratin mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihil wa alamatu rafihil dhammatul muqaddaratu man'a min zuhuri hasdihalul mahalli biharakati harfil jarri syabihi bizaidi. Nafi'atun khabarun marfu'un wa alamatu rafihil dhammatul zahiratu. Nafi'atun khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatul zahiratu. Min makata ilal madinati bita'irah. Min harfu jarin mabnin ala sukun ila mahala lahu min al-i'rabi muta'alikun bil fi'li safara. Makata ismun majrurun bimin wa alamatu jari al-fathatu li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Ila harfu jarin mabnin ala sukun ila mahala lahu min al-i'rabi muta'alikun bil fi'li safara. Al-madinati ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarih al-kasratul zahiratu. Bittairati al-ba'u harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi muta'alikun bil-fi'li fil-fi'li safara. Al-tairati ismun majrurun bil-ba'i wa alamatu jarih al-kasratul zahiratu. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.